Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan saya lagi Dr. Haji Tengku Asmadi dalam segmen motivasi di Radio IKIM. Pada kali ini, saya nak membicarakan tentang adab. Sebab pentingnya kita mendidik, membesarkan anak-anak kita untuk menjadi orang yang menjaga adab. Malah, adab ini lebih utama lagi daripada ilmu. Sebab apabila seseorang anak ataupun kita sendiri, apabila kita mengutamakan adab, kita ambil berat tentang adab, maka apa sahaja yang kita cuba dapatkan daripada guru kita, semuanya menjadi berkat dan memberi kepada kita kebaikan dan menjadikan kita orang yang lebih baik, orang yang lebih hebat. Jadi sebab itu kalau kita tengok, adab ni apa dia? Adab ini adalah merupakan sesuatu yang membentuk perilaku kita, perbuatan kita, yang membawa kebaikan kepada kita, meningkatkan kesantunan kita, moral kita dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, adab ini dia lebih daripada apa yang disebutkan moral dan sebagainya. Kalau kita lihat dalam Islam, akhlak itu apa? Moral itu apa? Sebab adab akan membentuk akhlak. Jadi kalau kita nak bezakan, akhlak ini adalah sesuatu yang mutlak. Akhlak ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan Islam. Orang yang bukan Islam, kita tak boleh mengatakan bahawa mereka itu berakhlak mulia. Tetapi orang yang bukan Islam, kita boleh katakan bahawa mereka itu mempunyai moral yang tinggi. Ya, sebab akhlak berbeza daripada moral. Kalau kita ambil dari segi adab berpakaian misalnya, kalau kita tengok orang yang berpakaian adabnya menutup aurat dan sebagainya, maknanya mereka ini berakhlak mulia. Dia mempunyai akhlak mulia kerana dia menutup aurat. Tetapi kalau orang yang bukan Islam, dia mungkin berpakaian sopan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang dikatakan menutup aurat itu tadi. Jadi oleh sebab itu, dari segi akhlak, kita orang Islam lebih berakhlak. Dari segi moral, maka orang bukan Islam mempunyai moral yang tinggi. Tetapi akhlak ada kaitan dengan iman, ada kaitan dengan agama. Jadi bila kita bentuk anak-anak kita dengan adab yang tinggi, ya, dengan menggalakkan mereka mengamalkan sunnah-sunnah, ya, jaga adab makan, jaga adab tidur, adab dengan ibu bapa, adab bertandang rumah orang, meziarah rumah orang, adab untuk mereka ini ketika menuntut ilmu. Adab-adab ni kalau kita didik anak kita, latih anak kita daripada kecil, ini akan membentuk jiwa mereka yang halus, jiwa mereka yang sensitif dengan perasaan orang lain, peka dengan perubahan yang berlaku di persekitaran, ada rasa ambil berat, ada rasa malu yang tinggi. Dan inilah yang kita nak didik anak-anak kita ni menjadi orang yang sebegini, orang yang betul-betul cemerlang dari segi agamanya, dari segi sahsiahnya dan juga dari segi akademik dan sebagainya. Kalau kita perhatikanlah, ya, ramai kadang-kadang hari ini ibu bapa bila dibesarkan anaknya, dia merasakan bahawa tidak perlu untuk kita meletakkan batasan ataupun menghalang anak-anak kita ni untuk explore ataupun untuk meneroh ke dunianya. Sebab pengalaman saya dengan ibu bapa, ramai ibu bapa bila anak datang ke majlis-majlis orang ramai, ya, anak tu lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini. Malah pernah dalam sesi-sesi ceramah yang saya lakukan, saya sedang bercakap di atas pentas, ya, dengan ibu bapa. Ada ibu bapa yang datang bawa anak-anaknya yang umur 3-4 tahun tu tadi, maka dibiarkan saja anak-anaknya berkeliaran dalam dewan itu, pergi sana, duduk sini. Dan ada yang ketika saya bercakap, siap naik ke pentas, duduk kat tepi pentas, tarik wayang mikrofon dan sebagainya. Dan yang pelik, ibu dan ayah tu tadi buat tak kisah je, buat tak tahu je. Dia biarkan saja anaknya itu lakukan apa yang nak dilakukan. Mungkin dalam fikirannya, dia memikirkan bahawa biarlah anak kecil bukan ditahu apa-apa. Anak kecil ni semua orang faham telatah anak kecil. Anak kecil ni biarlah dia nak meneroka apa yang hidup dia, apa yang dia nak tahu alam sekelilingnya. Biarkan dia belajar. Betul, kita nak anak kita meneroka. Tetapi biar saya tahu, beritahu tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kecil seawal usianya 3 tahun dah pandai menipu, dah pandai berbohong. Ya, kadang-kadang dia ambil barang abang dia, kita tanya dia, ni siapa yang makan makanan abang ni? Siapa yang ambil mainan abang ni? Kan? Dia kata apa? Dia tak ambil, dia tak tahu, kan? Dia dah pandai berbohong seawal usia 3 tahun. Itu anak-anak. Jadi oleh sebab itu, kalau dia sudah pandai berbohong seawal usia 3 tahun, 4 tahun, maknanya apa? Maknanya dia sudah boleh berfikir untuk menyelamatkan dirinya. Jadi oleh sebab itu, bila dia sudah boleh berfikir, kita sebagai ibu bapa, kita kena mula memberitahu anak-anak, memastikan anak-anak tahu batasan-batasan yang ada. Misalnya sebelum kita sampai dalam satu majlis, kita pesan pada anak, ni kejap lagi sampai rumah orang, sampai tempat orang, mak tak nak tengok, lari sana, lari sini, ya, duduk dekat mak, duduk diam-diam, tak nak ambil makanan sebelum minta dengan mak, dengan ayah. Jadi kita beritahu anak, ni kejap lagi sampai rumah orang, ya, pertama sekali, ya, salam tangan tuan rumah, salam tangan opa, salam tangan maksu misalnya, bila sampai nanti cium tangan. Kita beritahu dia apa yang dia perlu lakukan apabila kita nak bertandang rumah orang. Dan begitu juga bila kita katakan anak-anak kita ni dia nak belajar, pesan pada dia, kan, bila belajar dengan cikgu nanti, adab belajar dengan cikgu, beri tumpuan pada cikgu, apa yang cikgu suruh buat, buat, dan buat yang terbaik. Adab masa duduk dalam kelas, tak nak kacau orang kiri, orang kanan, jaga adab menuntut ilmu. Kita kena pesan, dan guru pula kena pastikan bahawa anak-anak muridnya itu menjaga adabnya ketika menuntut ilmu, kan. Tak nak kita tengok ada budak yang tidur, ada budak yang main, ada yang lompat sana, ada yang kacau kawan. Jadi kita kena ambil berat, kita sebagai orang tua, kita kena ambil berat dan kena pastikan anak-anak kita seawal mungkin tahu adab-adabnya yang tertentu, ada pantang larangnya, ada sempadan-sempadannya. Maka apabila anak-anak ini besar, maka tidaklah dia melakukan sewenang-wenangnya apa yang dia nak lakukan. Sebab adab itu nanti dia akan terbentuknya disiplin dalam hidup dia. Dia ada tata cara, dia ada peraturan apabila berurusan dengan orang, apabila melakukan sesuatu. Dan ia akan membentuk budi pekerti yang tinggi dengan anak-anak kita tu tadi. Malah kalau kita yang dah dewasa ni, kita pentingkan sunnah, pentingkan adab, dia akan membentuk budi pekerti yang tinggi, membentuk tingkah laku yang baik, membentuk akhlak yang terpuji, sama ada dari segi perkataan ataupun perbuatan. Jadi bila kita mula amalkan, ya, ambil adab-adab ini, sunah-sunah ini dalam kehidupan seharian, lama kelamaan akan terbentuklah satu akhlak yang mulia. Yang kata akhlak tu apa? Akhlak itu adalah tingkah laku kita, perbuatan kita secara spontan yang kita tak perlu fikir lagi dah. Maknanya orang tengok kita, orang baik ni, orang akan nampak baik. Sebab apa? Dia bukan saja nampak baik, dia bercakap perkara yang baik-baik, dia buat perkara yang baik-baik. Apabila berlaku sesuatu pun dia fikir perkara yang baik-baik, dia berbaik sangka dan sebagainya. Ini adalah kesan daripada apa? Kesan apabila kita dibesarkan dalam menjaga adab. Jadi sebab itu, kita tuan-tuan dan puan-puan, kita kena mulai hari ini, kita kena jaga adab, pentingkan adab, bukan pentingkan ilmu dulu. Kita berbelanja bukan main banyak, memastikan anak-anak kita belajar ilmu-ilmu agama, belajar akademik, belajar Al-Quran dan sebagainya. Tetapi kalau kita ketepikan bab yang paling utama iaitu adab, maka jadilah anak-anak kita yang kasar dengan orang. Kita tengok dekat media sosial hari ini, macam mana bila mereka menggunakan akaun-akaun palsu dan mereka memberikan komen-komen, dan bila komen komen-komen diletakkan, dia tak peduli perasaan orang. Dia nak maki, dia maki, kan? Dia nak kutuk, dia kutuk. Dia nak hina, dia hina. Jadi sebab apa dia berani? Kononnya sebab dia berselindung di sebalik akaun-akaun yang palsu. Tetapi dalam masa yang sama, dia lupa bahawa tindakan itu adalah tindakan yang tidak ada adab, dan itu adalah kesan cerminan kepada didikan yang dia terima selama ini. Dan ini juga kita kena faham bahawa apa yang dilakukan itu bukannya terlepas daripada dosa dan pahala. Allah nampak setiap apa yang dilakukan. Jadi oleh sebab itu, ya, kalau orang yang beradab, dia tidak akan lakukan perkara-perkara yang biadab. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita cuba tingkatkan diri kita, keluarga kita, untuk menjadi orang yang tinggi adab dan kesopanannya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.